Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagian ketiga dari pembahasan khobar. Jadi teman-teman silahkan lihat dulu video kesatunya, keduanya, baru yang ketiga. Nah, saya langsung saja ya. Ini saya berikan tema ahkamul khobar atau qa'idul khobar atau dhawabitul khobar. Ketentuan ya, hukum-hukum khobar ya, ketentuan khobar atau hukum-hukum khobar. Nah, apa saja? Yang pertama, la yukhbaru bi dzarfi zaman 'ani dzat wa innama yukhbaru bihi 'anil ma'ani ya. Tidak dijadikan khobar dzarf zaman, dengan dzarf zaman ini 'ani dzat, daripada isim dzat ya. Wa innama yukhbaru bi 'anil ma'ani, yang bisa itu dari isim ma'na. Maksudnya apa? Dzarf zaman itu tidak bisa jadi khobar dari isim dzat ya, dia hanya bisa dari isim ma'na. Contoh isim ma'na nih, as-sawmu al-yawma. As-sawm ini nama isim ma'na. Ya, isim ma'na kan? Ya, apa itu isim ma'na? Isim yang punya arti kejadian, perbuatan, tetapi tidak ada unsur waktu. Puasa itu kan kejadian, perbuatan, tetapi tidak ada unsur waktu. Tidak sedang puasa, akan, atau telah puasa. Puasa saja gitu. Salat misalnya itu kan perbuatan. Iya kan? Nah, tapi tidak ada unsur waktu. As-salatu. Nah, tidak ada unsur waktu di situ. Itu namanya isim ma'na. Nah, kedudukannya as-sawmu ini sebagai mubtada, kemudian al-yawma ini dzarf ya. Dzarf ini dia harus punya makna fi. As-sawma ay fil yawm. Al-yawma ay fil yawm. Kalau tidak memiliki makna fi, maka dia bukan dzarf ya. Nah, ini al-yawma ini dzarf, dzarf zaman mansub fi mahalli raf'in khobar. As-safaru ghadan. As-safaru ini juga safar isi makna mubtada, ghadan fi mahalli raf'in khobar. Nah, tidak bisa seperti ini. Zaidun al-yawma, tidak bisa. Kenapa? Meskipun al-yawma ini dzarf, dzarf zaman, tetapi dia tidak bisa jadikan khobar dari isim dzat. Zaidun kan isim dzat. Ini tidak bisa model begini. Nah, ini yang pertama ya. Yang arabnya lengkapnya begini. Ya, asaw mubtada marfu' 'ala mutrafi dhammatun dzahrun fa akhirih. Al-yawma dzarfuz zaman mansubun 'ala dzurfiyyah wa 'ala tanasub bi fathatin dhahiratun wa syibhul jumlah. Kenapa dikatakan syibhul jumlah? Karena mentakdir makna fi kan al-yawma ay fil yawm fi mahalli raf'in khobarnya. Al-yawm, al-yawma ini fi mahalli raf'in sebagai khobar. Kemudian ketentuan yang kedua, yajuzu ta'addudul khobar. Boleh bergandanya khobar, boleh berbilangnya khobar. Jadi khobar itu boleh lebih dari satu. Contoh, Zaidun katibun syairun. Zaid adalah katib, adalah penulis, dan adalah penyair. Zaid adalah penulis, adalah penyair. Nah, dua jadi khobarnya. Katibun khobar pertama, syairun khobar kedua. Nah, ini i'rabnya Zaidun mubtada, ya gampangnya mubtada, ya marfu' 'ala rafi' dhammatun dhahiratun fa akhirih. Katibun khobar marfu', ya syairun khobar tsani marfu. Ketiga, qad yataqaddamu 'alal mubtada'i jawazan. Kadang yataqaddamu, kadang khobar ini mendahului 'alal mubtada, atas mubtada, jawazan, hukumnya boleh. Jadi khobarnya datang duluan, namanya khobar muqaddam. Mubtadanya belakangan. Contoh, fiddari Zaidun. Fiddari Zaidun, di dalam rumah ada Zaid. Fiddari jarun wa majrurun fi mahalli raf'in khobar. Ya, ini khobar muqaddam. Zaidun sebagai mubtada. Ah, ini apa? Ah, i'rabnya fi harfu jarin mabni 'ala sukun, ad-dar majrurun bi harfi jarin, wa jumlatu jar wa majrur fi mahalli raf'in khobar. Zaidun mubtada muakhar marfu. Jadi Zaidnya itu mubtada, fi dari khobar. Yang keempat, qad yataqaddamu 'alal mubtada'i wujuban. Nah, kalau ini wajib justru. Khobarnya wajib muqaddam, wajib di depan. Kapan itu khobarnya wajib di depan? Kalau dari isim istifham misalkan, seperti aina zaidun. Aina zaidun, mana mubtadanya? Zaidun, khobarnya aina. Khobarnya khobar muqaddam wujuban, wajib. Aina ism istifhamin fi mahalli raf'in khobar muqaddam wujuban. Zaidun mubtada muakhar marfu, dan seterusnya. Saya pakai titik-titik karena saya kira teman-teman sudah bisalah ini apa ngirob semodel ini. Ini kitab level menengah yang mubtadiin untuk sudah selesai kitabnya. di Al-Ajurumiyah. Kemudian yang kelima, qad yuhdzafu kullun minal mubtada wal khobar jawazan. Nah, kadang mubtada dan khobarnya itu dimahdzufkan, ya tidak dituliskan, ya dihilangkan jawazan, hukumnya boleh. Contoh, salamun qaumun munkarun. Dalam Al-Qur'an ada ini, salamun qaumun munkarun. Nah, ini i'rabnya, ya. Salamun dia sebagai mubtada. Gampangnya salamun ini mubtada. Khobarnya mana? Wa khobaru mahdzufun. Khobarnya mahdzuf. Ai alaikum. Yang mahdzufnya itu takdirnya alaikum. Jadi, salamun mubtada, khobarnya alaikum. Tuh khobarnya mahdzuf. Ya kan? Jawazan. Kemudian qaumun sebagai apa? Qaumun sebagai khobar. Nah, tapi bukan khobar salamun. Ya, qaumun ini khobar bukan khobar salamun, tapi khobar dari mubtada yang mahdzuf juga. Jadi mubtadanya mahdzuf, ya khobarnya yang tadi kan mahdzuf juga. Apa takdirnya an antum, ya. Kemudian munkarun ini na'at li qaum. Dia na'at sebagai sebagai na'at daripada qaum. Nah, oleh karena itu kalau dilengkapi dikeluarkan tuh yang mahdzuf mahdzuf itu bunyinya salamun alaikum antum qaumun munkarun. Keselamatan atas kalian. Kalian adalah kaum yang diingkari. Maksudnya yang tidak dikenal. Gitu ya. Kalian adalah kaum yang tidak dikenal. Salamun ya mubtada. Alaikum khobar. Antum mubtada. Ya. Qaumun khobar munkarun. Nah. Ya. Jadi mubtadanya mahzub. Khobarnya mah. Mahzub. Repot juga ya. Berikutnya. Yajibu hadfuhu. Ya yajibu hadful khobar ba'da laula. Wajib. Kalau ini wajib kalimatnya. Wajib memahzufkan khobar setelah laula. Jadi kalau ada khobar setelah laula maka dia wajib dimahzufkan. Contoh. Laula antum lakunna mu'minin. Laula antum. Sekiranya bukan kalian. Ya bukan karena kalian. Lakunna mu'minin. Tentulah kami ini adalah orang-orang mukmin. I'rabnya bagaimana? Nah, laula harfu imtina. Laula. Andai. Ya gitu. Antum domirun munfasilun fi mahali rofin mubtada. Antum ini sebagai mubtada. Khobarnya mana? Ah, khobarnya tadi apa? Wajib dimahzuf. Mahzufkan. Ya. Kemudian kesini dulu. Lakunna lam dakhilah fi jawabil laula. Kemudian kunna fi'il wa fa'il. Kunna kana. Ya, kana kalau untuk kita isimnya ya, kunna. Jadi na-nya itu sebagai isim kana. Ini fi'il fa'il maksudnya isim kana. Mukminin khobar kana. Nah, pertanyaannya khobar antum mana? Nah, khobar antum itu wajib mahzuf takdirnya maujudun. Jadi, laula antum itu maksudnya dah laula antum maujudun sekiranya kalian ya, sekiranya bukan karena kalian ada lakunna mukminin tentulah kami orang-orang mukmin. Jadi, khobar dari antum ini wajib mahzuf takdirnya maujudun. Berikutnya yajib hadzful khobar ba'dal qasami sharih. Wajib memahzufkan khobar setelah qasam sharih, setelah sumpah. Ya, setelah sumpah yang sharih yang jelas. Contoh. La umruka innahum apa dan seterusnya. Innahum lafi sakratim atau apa tuh ya lanjutannya ayatnya itu. Nah, tapi tidak membahas kandungan ayatnya, kita membahas nahunya. La umruka. I'rabnya bagaimana? Lam ini lamul ibtida, ya. Kemudian umru ini mubtada. Jadi umru ini mubtada mudhaf ka, ya. Ka ini mudhafun ilaih. Nah, ini kan mubtada. Kemudian khobarnya mana? Khobarnya wajib dimahdzufkan. Apa perkiraannya? Perkiraannya qasami, ya. La umruka qasami, ya, demi umurmu sumpahku. Apa jawab sumpahnya? Innahum sungguhnya kalian bla bla bla bla dan seterusnya. Nah, yang jelas umru itu mubtada khobarnya mahdzuf. Jadi la umruka khobarnya mahdzuf wajib itu qasami. Berikutnya ketentuan khobar adalah yajibu hadzful khobar ba'dal wawi al-ma'iyah. Wajib memahdzufkan khobar setelah wawu ma'iyah. Wawu ma'iyah ya. Wawu ma'iyah yang artinya bersama. Contoh, kullu soni'in wa ma sona'a. Ya, kullu soni'in. Ya, setiap pencipta pembuat bersama apa yang dia buat, ya. Ini mak masdar ya, bersama buatannya atau bersama ciptaannya. Nah, khobarnya apa? Khobarnya wajib mahdzuf. Kita i'rab dulu. Kullu ini mubtada. Kullu mubtada, ya. Dan dia mudhaf. Shani'in mudhafun ilaih. Jadi kullu mubtada dimudhafkan, shani'in mudhafun ilaih. Kullu wa'u apa ini? Wa'u harfu atfin dal 'alal ma'iyah. Ya, huruf ataf yang menunjukkan ma'iyah. Sehingga terjemahannya apa? Bersama. Ma' masdariyah. Nah, kalau ma' masdariyah kan berarti bisa membentuk fi'il setelahnya itu menjadi isim. Jadi sona'a. Ini kan fi'il fa'il kan? Sona'a. Ya, sona'a huwa kan? Ini bisa dibentuk dengan menjadi masdar. Nah, ma' masdariyah, sona'a, fi'il wa fa'il. Ma' sona'a, kalau dibentuk masdariyah jadi sunnatihi. Ya. Kullu soni'ain wa sunnatihi. Ya. Son'ah atau sun'ah ya. Silakan dilihat lagi ke kamus. Kemudian khobarnya mana? Khobarnya mahzuf. Takdirnya apa? Makrunan. Jadi kullu soni'in wa ma son'a, khobarnya makrunan. Setiap pembuat dan hasil buatannya ya, atau dan ciptaannya itu makrunan, beriringan, berdekatan. Kemudian ketentuan berikutnya deh, yajibu yang terakhir nih. Ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Yang kesembilan, yajibu hadzful khobar qoblal hal allati la taslu an takuna khobaron, ya. Wajib memhadzukan khobar sebelum hal, ya, sebelum hal yang tidak bisa, ya, yang tidak cocok hal tersebut dijadikan khobar. Contohnya darbi zaidan qaiman, ya, wajib memahdzubkan khobar sebelum hal, ya. Qaiman ini kan hal kan, qaiman ini kan hal. Nah, berarti ada ada khobar yang dimahdzubkan, darbi zaidan. Nah, ini dia, kita i'rab dulu. Darbi ini mubtada marfu wa huwa mudhaf wa liya mudhafun ilaih, ya. Darbi ini mubtada, ya. Zaidan maf'ul bih mansub, ya. Qaiman hal, hal man mansub, ya. Kemudian kalau hal, sahibul halnya mana? Nah, sahibul halnya bukan Zaidan tetapi dhamirun mustatirin fi kana al-mahdzufah. Jadi ada kana al-mahdzufah. Kalau kita tampilkan ya, lengkapnya adalah darbi Zaidan idza kana huwa, ya, idza kana huwa qaiman. Qaiman ini bukan khobar kana tetapi hal. Kenapa begitu? Karena kananya di sini maksudnya kana tam, ya, kana tam. Darbi Zaidan idza kana qaiman, ya, kalau tidak salah begitu ya. Silakan dilihat lagi, saya nggak lihat kitab ini soalnya. Baik, begitu kira-kira hukum-hukum khobar. Yang jelas ini darbi Zaidan, ya, khobarnya wajib mahzuf, ya, yaitu idza kana huwa, ya, idza kana huwa qaiman, idza kana huwa qaiman. Qaimannya itu sebagai hal dari dhamirun mustatir fi kalimat kana, idza kana huwa qaiman. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang belum paham silahkan tanyakan, nanti akan saya jawab di kolom komentar. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.